Kemudian Al-Imam An-Nawawi melanjutkan pembahasannya masih terkait tentang membaca. Ya, bagaimana kita memilih tempat untuk membaca Al-Quran? Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, Faslun, wa yustahabbu an takuna al-qira'atu fi mawdi'in nazifin mukhtar. Disunahkan untuk membaca Al-Quran di tempat yang bersih. Di tempat yang bersih lagi terpilih dan tempat yang suci. Tempat yang suci dari najis, baik najis besar maupun najis kecil. Walihada istahabba jama'atun minal ulama al-qira'ata fil masjid. Dikaunihi jami'an lin-nazafati wa syarafil buq'ah. Oleh karena itu, ya banyak para ulama yang mensunnahkan, yang mengatakan bahwa disunnahkan untuk membaca Al-Quran di masjid. Itu adalah lebih utama, membaca Al-Quran di masjid, karena hal tersebut jami'an lin-nazafah, yang mengumpulkan antara bersihnya tempat, karena masjid ghalibnya adalah tempat yang dijaga kebersihannya. Kaum muslimin yang mereka sholat di dalamnya sangat memperhatikan kebersihan masjid. Ya bahkan dari zaman Nabi SAW, ya ada seseorang yang biasa bertugas untuk membersihkan masjid baik dengan sukarela ataupun dengan upah seperti di zaman sekarang ini. Dan hal tersebut adalah boleh. Ya kaum muslimin senantiasa perhatian dengan kebersihan masjidnya. Wa syarafil buqah, dan masjid adalah tempat yang mulia. Ya selagi selain dari bersih, masjid adalah tempat yang paling mulia di muka bumi. Yang para ulama mengatakan ini sebagai sesuatu yang sunnah karena berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, yang hadis yang cukup panjang tapi di antara potongan yang menjadi dalil para ulama, wa majtama' qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah وغشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Dan tidaklah suatu kaum berkumpul fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yakni di masjid. Ya, berkumpul di masjid dalam rangka apa? Yatluna kitaballah, yang mereka membaca kitabullah, membaca Al-Qur'an. Wa yatadarasuna bainahum, dan saling mempelajari di antara mereka. Jadi interaksi yang itu merupakan keutamaan fadilah yang dicapai di masjid, imma yatlun tilawah Al-Qur'an ataupun tadarus. Tadarus di sini bukan membaca tapi mempelajari Al-Qur'an, yakni lebih ke tafsirnya atau fikih Al-Qur'an. Ya baik tilawah maupun mempelajari fikih Al-Qur'an atau mengkaji tafsir Al-Qur'an, maka itu sama-sama fadilah yang baik untuk dilakukan di masjid. Apa balasannya orang yang melakukan hal tersebut? Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali turun bagi mereka as-sakinah, ketenangan. Wa ghasyathumur rahmah, dan mereka diliputi oleh rahmat. Wa hafathumul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan bahkan Allah pun berbangga atas orang-orang tersebut. Fiman indah, kepada orang-orang yang di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, baik para malaikat muqarrabin ataupun ruh-ruh para anbiya wal mursalin, sebagaimana nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Hadis ini diriwayatkan oleh al-imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Namun Imam Ibn Rajab al-Hambali ketika mensyarah hadis ini termasuk yang dikritik oleh para ulama. Kenapa al-Imam Muslim mengriwayatkan hadis ini, mengeluarkan hadis ini dalam sahihnya? Karena hadis ini diriwayatkan dari jalan Al-A'mash Sulaiman bin Mihran, dari Abu Saleh, dari Abu Hurairah. Ya, dari A'mash meriwayatkan secara an'anah, an Abi Saleh. Sedangkan Imam A'mash Sulaiman bin Mihran, beliau termasuk mudallis. Walaupun mudarisnya al-martabah ath-thaniyah, ya, tingkatan yang kedua. Sebagian ulama masih memakai tadlisnya mudallis yang tingkat yang kedua ini. Ya, sebahkan Imam Ibn Rajab Al-Hambali lebih merajihkan bahwa yang beliau membawakan pendapat Imam Ad-Daruqutni ketika menta'lil hadis ini, bahwa yang sahih hadis ini adalah sebagaimana yang jalan diriwayatkan dari Abu Dawud, dari Wasil bin Abdul A'la, dari Asbat bin Muhammad, dari A'mash, hudithtu an Abi Salih, ya, dengan sigat mabni lil maf'ul, hudithu, disampaikan kepada saya, ya, telah disampaikan kepada saya, yang itu isyarat bahwa A'mash itu tidak mendengar langsung dari Abu Shalih, ya, tidak mendengar langsung dari Abu Shalih. Ya, ini yang kritikan disampaikan oleh Imam Ad-Daruqutni yang dinukil oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam Jami' Ulum Wal-Hikam. Namun ta'lil seperti ini, kritikan seperti ini secara isyarat sudah dibantah oleh Imam Muslim sendiri ketika beliau meriwayatkan hadis ini. Karena Imam Muslim meriwayatkan hadis ini tidak dari satu jalan. Ya, beliau membawakan beberapa jalan. Jalan yang pertama sebagai usulnya, di antaranya jalan yang memang jalan yang pertama tetap meriwayatkan secara an'anah dari A'mash dari Abu Shalih. Namun jalan yang kedua, Al-Imam Muslim rahimahullah membawakan dari jalan Abu Usamah, haddathana Al-A'mash. Ya, setelah menyampaikan kepada kami Al-A'mash an Abi Shalih, masih dengan an'anah, wa fi hadithi Abi Usamah haddathana Abu Shalih an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun dari jalan yang lain, Abu Usamah meriwayatkan dari Al-A'mash, meriwayatkan dengan sigat tahdith, haddathana Abu Shalih. Yang dengan sigat tahdith ini menyampaikan dengan lafaz haddathana, itu telah ya mengangkat illat tadlis. Ya, sehingga illat tadlisnya bisa ya tercover dengan lafaz tahdith tersebut, walaupun memang hadis yang dengan lafaz tahdith ini tidak, bukanlah hadith yang secara sempurna, tapi tanpa menyebutkan waman yassara ala mu'sirin ila akhir hadith. Namun lafaz yang majdama qawmun itu disebutkan, majdama qawmun fi bayitim min buyutillah, itu disebutkan walaupun dengan lafaz yang sedikit berbeda. Ya, dari sini Imam Muslim pun telah meng-cover ya kemungkinan illat tadlis yang diriwayatkan dari Al-A'mash dari Abu Shalih. Sehingga hadis ini tetap hadis yang salih, yang sahih, dan tetap bisa dijadikan hujjah. Mari kita bahas hadis ini. Rasulullah SAW mengatakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di antara rumah dari rumah-rumah Allah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ketika beliau mensyarah hadis ini dalam syarah sahih Muslim, beliau menyebutkan hadza dalilun lifadli al-ijtima' ala tilawati al-Qur'an fil masjid wa huwa madhhabuna wa madhhabul jumhur. Hadis ini menunjukkan disunnahkannya al-ijtima' berkumpul dalam rangka membaca Al-Qur'an di masjid. Disunnahkannya berkumpul dalam rangka membaca Al-Qur'an di masjid, dan ini adalah madhab kami, yakni madhab Imam Syafi'i, karena itu madhab beliau, wa madhhabul jumhur, dan ini adalah madhab jumhur ulama. Namun apakah membaca Al-Qur'an di sini secara bersama-sama, ya bersama-sama dengan satu suara atau tidak? Ya, di sini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, apakah membacanya dengan satu suara atau tidak? Al-Imam Harb Al-Kirmani sebagaimana dinukil oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali, ya, bahwa kebiasaan penduduk negeri Ahlu Damaskus, Ahlu Hims, penduduk Mekah, penduduk Irak, itu mereka memiliki kebiasaan yang berbeda-beda. Ya, adapun Ahlu Damaskus dan Ahlu Hims, adapun penduduk Syam, ya penduduk Damaskus maupun penduduk Hims, mereka biasanya membaca Al-Qur'an dengan satu suara. Ya, membaca Al-Qur'an dengan satu suara, yaqra'una Al-Qur'an kulluhum jumlatan bi aswatin 'aliyah. Mereka membaca Al-Quran dengan satu suara, dengan suara yang tinggi, bersama-sama. Ini penduduk Syam secara umum. Namun penduduk Mekah, penduduk Hijaz, maupun penduduk Irak, secara umum mereka tidak melakukan hal yang demikian. Loh, bagaimana mereka berkumpul membaca Al-Quran? Ketika mereka berkumpul dan membaca Al-Quran, فَيَقْرَوْ أَحَدُهُمْ عَشْرَ آيَاتْ وَالنَّاسُ يُنْسِتُونَ. Cara membaca mereka adalah salah seorang saja yang membaca, ya, cukup salah seorang dari sedemikian orang yang membaca 10 ayat, yang lain dia mendengarkan. Kemudian setelah 10 ayat bergantian yang lain orang yang lain membaca 10 ayat, yang lain mendengarkan. Hingga bergantian hingga semua orang ikut membaca. Ini yang biasa dilakukan oleh Ahlu Mekkah dan Ahlul Iraq. yang Harb al-Kirmani ketika menukilkan kebiasaan para penduduk negeri tersebut, mereka beliau menyebutkan wa hadza kullu dzalika jamilun hasan. Hal ini semuanya ya baik yang dilakukan oleh penduduk Syam membaca Al-Qur'an dengan satu suara dengan bersama-sama ataupun yang biasa dilakukan oleh penduduk Hijaz maupun penduduk Irak, yakni cukup satu orang saja yang membaca, yang lain mendengarkan, maka kedua cara tersebut adalah baik. Jamilun hasan. Ya namun perbuatan Ahlus Syam yang menurut Al-Imam Al-Harb Al-Kirmani tersebut baik, itu diingkari oleh Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Malik ya tidak sependapat dengan cara yang demikian. Ya bahkan dinukil perkataan dari beliau ya, "Indana kana al-muhajiruna wal ansar ma na'rifu hadha." Adapun ya yang biasa kita ketahui dari penduduk Muhajirin dan Ansar ya, dan keturunan mereka itu tidak mengenal cara yang demikian. Ya, mereka para sahabat maupun keturunan para sahabat tidak melakukan cara yang demikian, yakni membaca Al-Qur'an dengan satu suara. Bahkan diriwayatkan juga dari beliau, "Al-ijtima' bukratan ba'da salatil fajri li qira'atil Qur'an bid'atun. Makan ashabu Rasulullah SAW wal ulama'u ba'dahum 'ala hadha." Ya, berkumpul pagi hari setelah sholat subuh membaca Al-Quran secara bersama-sama, ya secara bersama-sama adalah bid'ah. Dan para sahabat Rasulullah SAW dan para ulama setelah sahabat, para anak-anaknya sahabat tidaklah melakukan hal tersebut. Ya bahkan di tempat yang lain beliau menukilkan bahwa yang pertama kali membuat cara tersebut, yakni membaca Al-Quran dengan satu suara adalah Hajjaj bin Yusuf. Ya, Al-Hajjaj bin Yusuf, beliaulah yang pertama kali melakukan hal tersebut. Karena beliau domisilinya juga banyak di Syam. Dan sempat juga pernah juga jadi wali di Irak juga pernah. Ya, sebagai penguasa Irak pada masa khilafah Bani Umayyah. Dan Hajjaj bin Yusuf adalah orang yang terkenal bengis. Ya, banyak membunuh kaum muslimin. Bahkan banyak para ulama yang dibunuh oleh dia. Namun beliau Hajjaj bin Yusuf ini memang orang yang perhatian dengan Al-Quran. Ya, dia juga yang pertama kali membagi Al-Quran menjadi juz dan menjadi rubu'. Ya, banyak dia khidmahnya terhadap Al-Quran, diantaranya juga menyempurnakan pembuatan titik dan pembuatan harokat dalam Al-Quran dengan musyawarah bersama para ulama qiraat. Ya, ada keburukannya, ada kebaikannya. Namun mana yang lebih tepat? Wallahu a'lam. Di antara kedua cara tersebut, yang lebih tepat adalah yang biasa dilakukan oleh penduduk Hijaz dan penduduk Irak. Ya, ketika membaca Al-Quran, yang berkumpul di situ kaum muslimin dalam rangka membaca Al-Quran, maka cukup satu orang saja yang membaca, adapun yang lainnya maka mendengarkan bacaan Al-Quran tersebut. Karena ini lebih sesuai dengan zahir firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Ya, apabila dibacakan kepada kalian Al-Qur'an, fastami'u lah, maka dengarkan Al-Qur'an tersebut. Ya, quri'a dengan sighat lil majhul. Fastami'u, perintah untuk orang-orang yang hadir ketika dibacakan Al-Qur'an. Maka jadi cukup satu saja yang membaca, adapun hadirun, mereka mendengarkan bacaan Al-Qur'an tersebut. Wa ansitu, ya, dan memperhatikan bacaan Al-Qur'an tersebut. La'allakum turhamun, agar kalian mendapat rahmat. Yang orang yang demikian dengan satu saja yang membaca, yang lain mendengarkan, itu semuanya sama-sama mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan juga lebih sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Mas'ud. Ya, pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan Abdullah bin Mas'ud, "Iqra' alayya al-Qur'an." Bacalah kepadaku Al-Qur'an. Ya, Nabi SAW minta dibacakan Al-Qur'an oleh Ibnu Mas'ud. Padahal Rasulullah SAW pun ya bisa baca Al-Qur'an dan hafal. Bahkan wahyu diturunkan kepada beliau. Begitu pula Ibnu Mas'ud. Begitu pula hadirin para sahabat di sisi Rasulullah SAW dan Abdullah bin Mas'ud. Mereka semua sama-sama bisa membaca Al-Qur'an. Tapi Nabi SAW hanya perintahkan Abdullah bin Mas'ud saja. Ya, "Iqra' alayya Al-Qur'an." Bacakan kepadaku Al-Qur'an. Kata Abdullah bin Mas'ud, "Aqra 'alaika wa 'alaika unzil." Ya, apakah patut saya membacakan Al-Qur'an kepada engkau sedangkan Al-Qur'an ini diturunkan kepada engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kata Nabi SAW, fa inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Ya saya suka mendengarkan Al-Qur'an dari orang selain saya. Ya kemudian Abdullah bin Mas'ud pun membaca ayat An-Nisa ya sampai ayat yang ke-41. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala ha'ula'i syahida. Ya bagaimana apabila kami datangkan tiap umat bisyahid, ya saksinya, ya ini para nabinya, dan kami datangkan engkau wahai Muhammad ala haulai bagi mereka, ya ini bagi para nabi sebagai saksi. Jadi Nabi SAW sebagai saksi bahwa para nabi telah menyampaikan dakwah tauhid. Ya ketika sampai ayat ini kata Nabi SAW, amsik, ya cukup. Fa idza ainahu tadhrifan. Ya tiba-tiba Abdullah bin Mas'ud melihat bahwa air mata Nabi SAW sudah meleleh, ya beliau sudah menangis. Ya di sini Nabi SAW yang beliau bisa membaca Al-Quran. Begitu pula Abdullah bin Mas'ud. Begitu pula para sahabat yang hadir disebut di tempat tersebut. Itu mereka semua bisa membaca Al-Quran. Namun Nabi SAW hanya mencukupkan memerintahkan Abdullah bin Mas'ud saja untuk membaca Al-Quran. Ya maka ini adalah cara yang lebih tepat dan itu adalah baik bagi orang yang membaca maupun bagi orang yang mendengarkan. Bahkan lebih mudah dan lebih bisa untuk mentadaburi ayat yang dibaca. Ya dengan satu orang yang membaca yang bacaannya tidak tertutupi oleh bacaan orang yang lain. Itu lebih mungkin untuk ditadaburi dan lebih mungkin untuk diperhatikan ayat-ayatnya dan makna-maknanya. Ya sehingga ini adalah cara yang lebih tepat. Wallahu a'lam. Lalu Nabi SAW dalam hadisnya menunjukkan nazalat alaihimus sakinah, turun bagi mereka as-sakinah. Apa itu as-sakinah? As-sakinah adalah at-tumakninah wal-waqar, yakni ketenangan dan ketentraman. Sebagai ulama ada yang menafsirkan bahwa as-sakinah juga semakna dengan rahmat. Namun ini dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah adalah tidak tepat, karena rahmat pun sudah disebutkan lafaznya oleh Nabi SAW. Nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Ya, untuk apa diulang lagi? Kalau sakinah bermakna rahmat, lalu disebutkan rahmat lagi pada kali yang kedua. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, maka mereka akan diliputi oleh rahmat. Yang kata Imam Ibnu Daqiq Al-Aid, ghasyia, ya kata lafaz ghasyia dalam bahasa Arab itu menunjukkan ya semuanya diliputi rahmat tersebut tanpa terkecuali. Ila jami'i ajza'i, sampai kepada bagian-bagian tersebut. Yakni semua orang di tempat tersebut. Ya, terliputi rahmat tersebut. Sebagian ulama ada yang menyebutkan bahwa meliputi semua dosa-dosa mereka. Kalau yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil, maka ini adalah tepat. Ya, karena kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa kecil. Sebagaimana firman Allah, innal hasanati yudhibna sayyiat. Sesungguhnya amalan kebaikan mampu menghapuskan, ya mengusir, menghapus amalan keburukan. Ya, amalan kebaikan ini bisa menghapus dosa-dosa kecil orang yang hadir. Adapun dosa besar maka itu wajib dengan taubat dulu baru bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa haffathumul malaika, dan mereka diliputi oleh malaikat. Yang kata-kata haffa, ya, kata Imam Ibnu Daqiq Al-Aid, haffa menunjukkan mereka berkumpul dan saring rapat satu sama lain, yang menunjukkan banyaknya malaikat yang berkumpul di majlis, yang dibacakan di majlis tersebut adalah dibacakan di dalamnya Al-Quran. Ya bahkan malaikat tawadu' dengan ikut serta di majlis tersebut. Ya ini menunjukkan keutamaan majlis Al-Quran, baik itu majlis tilawah ataupun majlis yang menjelaskan Al-Quran, yang menjelaskan tafsir Al-Quran atau ulumul Al-Quran ataupun fikih yang berkaitan di dalam ayat Al-Quran. Walau alam, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pembahasan kali ini, karena lanjutnya masih masuk ke pembahasan yang baru namun masih berkaitan, yakni tentang meniatkan i'tikaf. Taib, sahabat Ismail Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Quran. Itulah tadi materi kajian yang disampaikan oleh Al-Ustaz Farian LC Hafizullah Ta'ala di sesi yang kedua ini. Dan kini saatnya kita berikan kesempatan bagi sahabat Ismail Radio yang ingin bertanya. Anda dapat bergabung bersama kami di 021-8499-4343 atau juga di 8497-0055. Dan untuk pesan singkat dan WhatsApp silakan Anda kirimkan di 0852 6277 4774. Tapi Ustaz, kita bacakan pesan singkat yang telah masuk. Pertanyaan datang dari Pak Hatma di Jakarta Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh seseorang yang sedang berhalangan ataupun haid mengajarkan ngaji? Kalaupun boleh, bagaimanakah caranya? Syukron jazakumullahu khairan. Ya, jazakallahu khairan terhadap Pak Hatma ya. Pak Hatma yang telah menyimak kajian pagi hari ini. Bagaimana orang yang haid dia membaca Al-Quran dan mengajarkan ngaji, apa boleh atau tidak? Apakah di masjid atau di luar masjid? Tidak ada keterangannya Ustaz, mungkin di masjid mungkin Ustaz, ataupun ya, keduanya mungkin Ustaz. Apabila orang yang haid tersebut membaca Al-Quran, dan ini sudah kita bahas pada pembahasan yang telah lalu ketika Imam Nawawi membahas orang yang junub dan haid, apakah boleh membaca Al-Quran atau tidak. Dan pendapat yang didukung oleh Imam Nawawi rahimahullah, dan ini pendapat jumhur para ulama, para imam yang empat, dan juga diriwayatkan dari beberapa sahabat maupun beberapa ulama tabi'in, bahwa tidak boleh orang yang haid membaca Al-Quran. Ya, tidak boleh membaca Al-Quran, terlebih lagi di masjid. Terlebih lagi di masjid. Namun sebagaimana yang telah saya bawakan, bahwa di antara pendapat Ibnu Abbas dan pendapat Al-Hasan Al-Basri dan juga pendapat Ibrahim An-Nakhai dan pendapat Hammad bin Abi Sufyan, Al-Hakam bin Utaibah, dan juga riwayat dari Imam Malik, dan juga pendapat yang dikung oleh Imam At-Tabari, dan zahir dari tabwibnya Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, bahwa orang yang junub maupun orang yang haid tetap dia boleh membaca Al-Quran. Ya, boleh membaca Al-Quran. Di antara dalilnya adalah karena Rasulullah SAW yadhkurullaha ala kulli ahyani, bahwasanya Nabi SAW biasa berzikir mengingat Allah dalam setiap keadaannya. Dan zikir yang terbaik adalah Al-Quran. Ya, zikir yang terbaik adalah Al-Quran. Yang telah sampai kita sampaikan juga pada dalil-dalil yang secara lengkap yang telah lalu. Di antara hadis Nabi SAW kepada Aisyah, ketika Aisyah dia mengalami haid ketika haji wada', Nabi SAW hanya memerintahkan kepada Aisyah, if'ali ma yaf'alul hajj ghaira alla tatufi bil bait. Lakukan apa yang biasa dilakukan oleh orang yang haji, semuanya, lakukan semuanya illa tawaf, kecuali tawaf, maka janganlah engkau tawaf. Nabi SAW tidak melarang Aisyah untuk membaca Al-Quran. Ya, padahal kalau seandainya itu termasuk yang dilarang, maka tidak patut bagi Nabi SAW untuk menyembunyikan hal tersebut dan tidak menyampaikannya kepada Aisyah. Ya, di antara ada juga dalil-dalil yang lain, yang pendapat saya lebih condong adalah pendapat para ulama yang membolehkan, tetap boleh bagi orang yang junub ataupun haid membaca Al-Quran. Tetap boleh untuk membaca Al-Quran. Bagi ulama yang membolehkan, maka dia tidak ada masalah ya dengan membaca Al-Quran tersebut. Sebagian ulama mensyaratkan bahwa di antara adabnya bagi orang yang haid adalah dengan memegang dengan alas, memegang Al-Quran tersebut dengan alas, yang ini diriwayatkan dari Imam Ahmad rahimahullahu taala. Apakah boleh di masjid atau tidak? Ya, sebagian ulama memperinci. Kalau seandainya dikhawatirkan orang yang haid tersebut ia akan jatuh darah haidnya di masjid, maka hendaknya dia tidak melakukan hal tersebut. Ya, tidak mengajarkan Al-Quran, mengajar ngajinya di masjid. Dia cari tempat yang lain untuk mengajarkan Al-Quran. Namun apabila tidak dikhawatirkan untuk jatuhnya najis, ya seperti dia sudah memakai untuk menakar atau menangkal darah haidnya tersebut, sehingga sudah kemungkinan besar tidak akan jatuh najis darah haidnya ke masjid dan tidak mengotori masjid, maka ini sebagian ulama ada yang memperbolehkannya. Dan ini yang wallahu alam di antara adab-adabnya. Tapi kalau seandainya biasanya masa haidnya bukan masa haid yang lama, masa haidnya lama, seminggu atau kurang dari seminggu, maka baiknya dia tidak mengapa untuk meliburkan dulu pelajaran membaca Al-Qur'annya apalagi jika itu dilakukan di masjid. Namun jika dia masa haidnya biasanya lama, ada wanita yang biasanya masa haidnya sampai 2 minggu, yang kalau dengan dihentikannya pelajaran Al-Quran tersebut, itu bisa bermudarat terhadap pelajaran anak-anaknya, anak-anak yang dia ajarkan Al-Quran, ya, apakah bisa menyebabkan mereka lupa dari hafalan mereka, ya, atau mudarat-mudarat yang lainnya, maka tidak mengapa dia masih untuk tetap melanjutkan mengajarkan Al-Quran tersebut kepada anak-anak tersebut. Wallahu'alam. Baik, demikian jawaban yang diberikan kepada Pak Hatmas. Semoga dapat memberikan pencerahan dan dapat diamalkan, dan sekaligus mengakhiri kebersamaan kita pada kesempatan pagi yang diberkahi ini. Namun sebelum kita akhiri, barangkali ada kesimpulan ataupun nasihat yang ingin disampaikan. Tafadhal Ustaz. Pada pembahasan kali ini, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah masih bersambung dengan pembahasan yang telah lalu. Ya, apakah disyaratkan atau wajib untuk membaca Al-Fatihah ketika dia tidak mendapatkan air, alat untuk bersuci, ataupun tanah sebagai alat untuk bersuci? Maka Al-Imam An-Nawawi, sebagaimana pendapat ulama yang tetap mewajibkan untuk sholat, maka tetap membaca Al-Fatihah. Dan ini yang lebih tepat karena Al-Fatihah tersebut merupakan rukun sholat yang tidak sah sholat tanpa membaca Al-Fatihah. Dan juga sebagus-bagus tempat untuk membaca Al-Quran adalah di masjid. Ya, sebagaimana diriwayatkan dari hadis Nabi SAW bahwa bagian yang paling mulia di muka bumi adalah masjid-masjid Allah, sedangkan bagian yang paling buruk di muka bumi adalah pasar. Ya, sehingga disunahkan, sangat disunahkan untuk membaca Al-Quran di masjid, baik itu dalam rangka tilawah, ya, membaca Al-Quran, maupun dalam rangka tadarus, saling mempelajari Al-Quran, ya, membuka kajian Al-Quran, baik kajian tafsir ataupun fikih ataupun ulumul Quran. Adapun cara membaca Al-Quran apabila dilakukan bersama-sama, maka yang lebih tepat caranya adalah sebagaimana yang biasa dilakukan oleh penduduk Mekah maupun penduduk Irak sejak zaman para sahabat maupun para tabi'in, yakni cukup dengan satu orang saja yang membaca Al-Quran, yang lainnya mendengarkan. Dan yang mendengarkan tersebut pun mendapat fadilah hadir di majlis membaca Al-Quran, dan sama-sama mendapatkan faedah, mendapatkan pahala, ya, karena dia mendengarkan bacaan Al-Quran. Dan ini lebih sesuai dengan zahir firman Allah dalam surat Al-A'raf tadi, maupun yang dilakukan oleh Nabi SAW yang mencukupkan hanya mendengarkan bacaan Abdullah bin Mas'ud. Wallahu alam, ini cara yang lebih tepat. Ya, adapun cara membaca Al-Quran dengan bersama-sama, yaitu diikhtilafkan oleh para ulama. Sebagian ulama ada yang menganggapnya baik, sebagian ulama ada yang mengingkarinya, karena memang tidak pernah diriwayatkan dari para sahabat Rasulullah SAW maupun dari para tabi'in. Ya, sehingga yang lebih tepat adalah dengan cukup satu orang saja yang membaca, adapun yang lainnya mendengarkan. Wallahu alam, ini sedikit yang bisa saya bahas pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.